Nek kula nggih, kula meskipun Kiai Nom, saya itu penganut fanatik. Penganut fanatik faham isek. Faham isek itu faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih, kanca napa? Ngamal. Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogyakarta tidak piyambakan. Nggih, kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengarung kok nang lengser kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno ka kabeh nasibe wis ngene iku digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe apa ora lara kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda par partai kayak ini kampanye P3 santri ini kampanye PKB atau walian kayak ini PKB santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro nah aku lo betul nama apa-apa misalnya aku lo ngomong santri aku lo partai ini aneh-aneh betul nama apa-apa anggar gak PDS itu apa lah itu aneh PDS mungkin rodok kaget lucu kok aneh partainya kok damai apa sadra ya ora apa-apa atas nama kebangsaan ora apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung malah tapi gak apa-apa atas nama kebangsaan apa ayo naik BKB, B3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap karena dalam faham isek ya, sama tak warai ilmu tasawuf dalam faham isek siksa terbesar bagi seorang mukmin itu an-an-zi'ahala watamuna jadi dari pengiran, teng hadis kudsi an-an-zi'ayan itu jabut sopa ingsun Allah halawatamuna jadi ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abot seksual itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik, munajat tidak pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau kula mulang jenengan ngeluh ra enak mulang jamaah santri enak dosen. Dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam template kowe takono piro ra pantes. Lah ngono wae ngeluh terus. Ngono dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah suantri kan wani mati, nah mahasiswa masa wani mati demi dosene. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kowe di bojo elek ra enak di bojo. Nah ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersadik. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puwe dhewe kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misale ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makom kula wis kok siti jenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ya ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Terus tak rewanginya itu nanan jebule wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Mana gua pede mawon, sulon ngaku madzhab Quran wa ama bini mati robi kan apa? Kalau ngalim, ngaku ngalim, dia duwe ngaku napa? Dia duwe, aku nara dia duwe malah menengah. Tapi kalau nu syukur, buwe de, kalau ngian buwe de. Kalau kemana kalau mati lebih suar, gue kalau be pangeran nu senyaman nyaman aja. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indah zoni napa? Abdibi, aku itu menurut penyangkaan kawula aku. Sehingga ada cerita gitu, tenggenen rokok, niku wonten tiyang alim soleh dilebokno swarga, ditakoki karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa wis mlebu neraka gak ngargane aku ya pangeran. Karena ngandalno amal. Niku wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran difonis neraka. Bareng difonis neraka, wis kono kowe mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak? Lho napa kowe kok mlengak jare pangeran? Oh, tak fani sampai di eksklusif bener kok Om Lingga. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesah di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesah di sini sejahat. Akhirnya pengen aja wis di swarga. pikiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelak lah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede jare wong cek kiye nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya, ngompo anake sultan barang do ngaji kula ora urusan kula. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara kengeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede, mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, Gus. Yang jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurus pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya khusnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini faris neraka melengak. Melengak itu udah dulu kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan ses. Langsung pangeran dibonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tu rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi. Ana rajulun mimbani Israel iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Wis nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho, kok nganti ngono asal usul iki? Wong kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal ah, abek. Iku mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lah betul kan? Wabah nafsiri malay wakaf kata aku beti, pas aku sungkan, sungkan lah betul kan? Betul nanti ngamal apa? Napa sungkan lah betul kan? Bagaimana dulu suaraku? Anak itu gani napa? Sampai Abdul bin Mas itu apa mati ni? Aku ngomong do nangis muni. Aku orang sangat nangis ya aku mesti ibu suaraku. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzunna napa billa jageman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah isa diikop ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artine akeh welas, ora akeh siksa. Sane kula nambe santri-santri sing ngelung-ngelung tak dekti. Lah nek kowe model nyai ngono lho apa kowe arek ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah syadidil iqa bismillah sari ilhi insan. Nah kula sering ditak kok. Lah jenengan apa ora wedi salah? Ya ora wedi biasa. Ora arep. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kowe wonten cerita tentang Hikam niku. Niki cerita tentang Hikam. Nasi bodoh ni buat kula berarti Hikam sing bodoh ni mboten niku. Wonten wali donga teng Multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa donga njuk bis njuk dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Dhuwit. Njaluk donya. Lah dongane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Yen niku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana sa salah, lah tapi ratau salah sifat gofur ku rak nopo nganggur ya kita manfaatkan jabe pangeran fa'ina adu gofroni terus sifat gofur ku tak ada kok nanti. Jadi kita harus begitu, harus sunudzon, kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat, kita taat tapi karena sungkan penge, bukan karena takut pangeran kau Hitler nak salah sidik nyekso, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat tuh bukan karena takut Tuhan, dengan artian bahwa Tuhan tuh seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi tuh Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngerdani posisi pangeran. Kula wawuh lho, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina utawa nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. An-anzi'a halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ndak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat ya kayak saya itu ya begitu mang, kalau nuang gerape ngeloh utawi ape maksa ini tak penting namun sedunia. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.

pirang, mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SPJ sing saiki alhamdulillah ya mau sak cingkir iku. Lah nek dekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus Om. Ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SPJ ya ngombe sak cingkir kopi kuwi ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo, misalnya bojone papat, paling dirasakno sito. Ya podo mbek kowe bojone napa? Sito. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing pakan ya sak pi? Sak pire. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nang sak niki penyakite, mulane kula usul nggih. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan, kita apa. Mung ora bener dirungokno. Itu dididik. Kula sering wonten tamu, riyen sering kula jek tamu. Sak niki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jek tamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mung tutuk amun. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradhuan, ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae? Ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora? Lha iku sing maksud ngaji mung tutuk. Berarti kula salah, ibu yute salah. Jelas apa? Lah misale ana sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang? Pirang-pirang. Mereka dhuwit penting, penting di pangeran. Yang penting pengiran ya wes wes jadi pengiran wes tuh soalnya di duit ya biasa ya rada duit ya golek tapi rasa ngeluh ya biasa saja. Masalahnya itu tadi ya, kita ini termasuk kehilangan banyak energi itu karena sering ngeluh. Bab itu pengiran sampai ngendikan wa amma fi ni'mati rabbika apa sama nak delok teng manakib kaya apa mlebu Syekh Abdul Qadir sampai wonten bab khusus dawuh Syekh Abdul Qadir krana wa amma fi ni'mati rabbika apa wadi sampai ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepak-plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil asura khusain al-khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biyadi khusain al-khalas ini sempat kepleset saya ngerasa periode bi aku ngerasa periode bi aku tak selamat. Oh, cek puas, melepuh aja di terus no. Wa analikul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku dubiyadi kulama asura khayyan wa maita. Wes pokoknya sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real, Syekh Abdul Qadir itu begitu ya, ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah, tentu Allah mesti nulung. Ya, berangkat dari satu keyakinan. Kalau kulo ngaji ngene pede mawon, kulo ora kuwatir disalah wong liya mergo metode ngene, kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nek Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Ya. Itu kan karwane nek ngono. Lah nek menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik, ora usah peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak, ya jajan yang pasar ini terus jadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anak, wong tua orang ngajar. Enak-enakan numpak, anak kok nuntun. Anak kok numpak, anak orang ngajar, bapak kok nuntun, anak numpak. Ya saat ini tindak no, numpak wong lor. Jadi jaran sitok ditumpai. Jadi terakhir diwalik, dituntun wong lor. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu, nak dia kayak intelek jari sekuler. Itu sekuler ora salah. Nak salap jari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Nguk dikiyai ini kiyai kluna kluna khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasa, kuasane. Dadi nek kharit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, ndak memang dari dulu Tuhan itu gedeng, ambek wong ngeluh itu gedeng. Ngisi disebut ambek wayatul insanu bisyari doa'ahu bil khairi. Lah senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gadah anak cilik. Jari sama rada anak juga anak sing anak cilik dianggap problem. Engko nak dipateni miyah-miyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nak ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak-tidak Gus fokus ngrumat anak Gus ben dadi capek. Apa susahe sih di bahasa islami sithik. Diajari Quran dong kalau kau lawatan, kau langgar diundang kau cek kau lari satu kau. Wah aku dia anak cile, senangannya nak dolanan be aku. Selesai tu. aku dia anak cilik senengane dolanan mbak aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to. Senengane kok ngeluh, mari dia anak cah cilik ruwet kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah ora iso ngising. Wong sing ape dadi manusa napa? Sing ape. Mulai ngaji ini kudu prei ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fatih, mau cerita sing asik-asik kan? Kau yang kulong jai mulai temerikan saya ni rata ulah kulong ngeluh. Pede bawa deh dame bawa. Kulong rau urusan wang komentar biar rau urusan. Gunane wang alim ya percaya pangeran niku. Faham gak? Sampai disebut. Ya masalah ini penyakit. Mana kalau belan-belan ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa? Jazua. Wa idza massahu khairu napa? Manu'an. Niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat, kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel, gampang ngel. Sepede mon, misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede, mbo nang ngandel kula. Ya kira ngalim opo pede, apa rahmati Allah kanggo ngalim. Tok wis jawab. Wis sing pede. Ora ana ning gone swarga, sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso wong alim ya iso. Berarti poe sing pede. Paham ya? Alam ya tetes sing ben diterusno napa wa kana insanu ajula lan ana sapa manusa iku ajula niku akeh kesusune didoai kelawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adami nazar ana ora nan ningali fi akibat dan akibate dua alam wa jalna laila